السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Lebih dahulu bagi ikhwah di Peltop, minta maaf kerana tidak dapat awal datang awal kerana ada masalah sikit. Qabbarallahu masya'fu alim. Nah, balik kepada pelajaran kita. Minggu lepas kita dah terangkan, kita nak bincangkan dua perkara, iaitu sekiranya sesuatu tempat itu bercanggah pengetahuan ataupun bercanggah mereka memulakan atau cara mereka memulakan bulan Ramadan atau awal bulan itu bercanggah dengan cara yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang melihat akan bulan itu, ini awal bulan tersebut, maka puasalah. Dan bagaimana Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang telah kita sentuh pelajaran lepas, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaykum aw ughmiya 'alaykum fa akmilu 'iddat sya'ban 30 yawman. Apa maksud Rasulullah SAW dan hadis yang seperti ini yang telah kita sentuh pada pelajaran lepas? Apa yang nak kita sentuh hari ini adalah, kalaulah sebagaimana yang telah kita katakan minggu lepas, dasar semua setuju. Tidak ada seorang di antara kita, saya rasa, yang menyalahinya, yang bercanggah dengannya. Iaitu kita pasti yakin bahawa dasar permulaan bulan Ramadan adalah dengan melihat anak bulan. Tetapi kalaulah berlaku di satu tempat, misalnya di mana-manalah, di Malaysia ke, di Singapura ke, di Indonesia dan sebagainya, di mana kita dapati bahawa cara pengisbatan, cara penetapan akan bulan Ramadan ini tidak bertepatan dengan cara yang diperintahkan oleh Allah, iaitu melihat anak bulan. Jadi kita tak kata bahawa mereka tak melihat anak bulan, tapi kita kalau sekiranya bercanggah, apa perlu kita lakukan? Silakan, mungkin perbincangan kita buat pembentangan sikit. Adakah kita melihat sebagaimana yang berlaku juga di masalah ini, sama juga masalah seperti misalnya untuk mengisbatkan atau menetapkan hari Arafah? Bila hari Arafah ni? Hari Arafah adakah hari di mana orang berukuh di Arafah, atau hari yang di satu negeri itu mengisbatkan, menetapkan Arafah itu bila, dan walaupun bercanggah dengan misalnya dengan Arafah yang berada di Saudi misalnya. Ini pertemuan atau perhimpunan yang kita tahu maklumi di Padang Arafah. Jadi di sini juga permasalahan ada berkaitan dengan apa yang kita nak sebutkan juga. Jadi kalau yang biasa kita lihat di situ berpecah kumpulan manusia itu kepada beberapa. Di antara mereka yang kita lihat terus berpegang kepada ru'yah, sehingga kalaulah mereka dapati hari yang mereka lihat anak bulan tetapi tidak diisbatkan atau ditetapkan oleh sesuatu tempat itu bahawa telah nampak anak bulan, maka mereka pun berpuasa esoknya. Ini berlaku. Begitu juga hari raya, kita tahu berlaku di Singapura sendiri, kita lihat banyak berlaku dulu hari di Surat Khabar, hari raya, solat raya pada golongan tertentu, di mana esok ni baru yang biasanya di masjid dan sebagainya dahulu. Tapi sekarang dah berkurangan, tidak nampak lagi. Cuma apa nak kita terangkan di sini, ada beberapa kumpulan yang melakukan demikian. Ini beberapa kumpulan yang akan berpecah daripada masalah ini. Ada di antaranya terus mengatakan bahawa dasar penetapan adalah melalui perkiraan hisab falak, dan ada pula mengatakan kita gabungkan. Sekiranya kalaulah waktu itu memang ada kemungkinan untuk melihatnya sebagaimana yang disabitkan oleh ilmu falak dan perhisaban, kalaulah kita tidak nampak, kalaulah kita nampak, puasalah. Tapi kalaulah seorang itu nampak pada hari yang mana tidaklah bersesuaian, yang tak bertepatan dengan apa yang dikatakan oleh ilmu falak, iaitu pada malam yang 29, kalau ikut perkiraan anak bulan belum lagi lahir dari pandangan mereka. Jadi adakah kita katakan bahawa boleh ditetapkan dengan ru'yah? Pihak itu atau golongan tersebut mengatakan tak boleh, kerana bercanggah dengan perkiraan dan perhisapan ilmu falak yang telah mereka ketahui. Kemudian kita lihat daripada golongan yang keempat pula, kita adalah mereka yang melihat bahawa sebenarnya adalah melihat anak bulan, tapi sekiranya telah dimaklumkan bahawa anak bulan, bahawa hari raya ni hari tertentu, walaupun bercanggah dengan penglihatan anak bulan, belum dilihat anak bulan ditetapkan, ataupun sudah ada yang melihatnya tapi ditetapkan sebaliknya, maknanya kita lihat adakah kita berpuasa atau tidak. Maka pihak ini mengatakan kita berpuasa mengikut apa yang diiklankan, kerana dasarnya adalah kita. Mereka juga mengatakan bahawa dasar ru'yatul hilal bukan sahaja ru'yah, tetapi juga pemberitahuan kepada, pemakluman kepada amir ketua, dan ketua yang mengiklankan. Jadi proses dia, proses yang pertama adalah sumul ru'yatihi. Kalaulah satu tempat yang ada ketua yang menguruskan urusan muslimin, maka sumul ru'yatihi. Dan lepas sumul ru'yatihi dah nampak, kita buat apa? Kita ikhbar sebagaimana yang berlaku pada Ibn Umar, mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW dia bahawa dia melihat. Maka Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan orang untuk berpuasa. Jadi menunjukkan di sini bahawa ada dasar pertama pemberitahuan, kedua adalah pemakluman, pengisytiharan. Sama ada hari tersebut adalah hari apa, berpuasa, besoknya hari berpuasa ataupun tidak, diterima atau tidak syahada yang melihatnya. Jadi dalam masalah ini kita lihat ramai yang dalam keadaan kita kehairanan, di manakah mereka harus lakukan? Adakah terus berpegang ala pening-pening kita apa, Saudi raya kita raya, Saudi penuh kita penuh, sebagai contoh. Kita katakan ada dasar sebelum kita pergi padanya juga, bahawa ada dasar ataupun perkataan ataupun pendapat ulama yang mengatakan puasa di satu tempat adalah pengisbatan, penetapan masuk bulan satu tempat dan penetapan pada seluruh tempat. Itulah pendapat Syekh bin Bas rahimahullah, mengatakan imkaniyah bahawa mutlak wahid, ataupun dia kata bahawa bahawa boleh satu negeri apabila melihatnya semua negeri perlu puasa, ada kemungkinan. Tapi kita lihat sebagai pendapat ulama yang lain pula mengatakan bahawa ada perbezaan matlak yang berbeza. Maknanya kalaulah negeri Syam melihatnya, tidaklah diwajibkan, tidak dilazimkan ke atas ahli Madinah. Begitu juga ahli Madinah kalau melihatnya, tidak dilazimkan ke atas ahli Syam. Begitulah keadaan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dasar ini adalah dasar yang kita katakan bahawa disilafkan. Dua dasar pertama, adakah ru'yah bagi satu tempat, ru'yah bagi seluruh negara, ataupun di setiap negara iklim tertentu maka melihat ru'yah sendiri. Sedang kita lihat perintah itu menyuruh kita semua melihatnya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dasarnya adalah kita katakan kemungkinan yang pertama, memang saya lihat ada kemungkinan, pendapat saya adalah ada kemungkinan, pendapat saya. Tetapi kita katakan juga bahawa pendapat kedua ini melihat bahawa matlak berbeza, juga ada dasarnya, dasar di mana kita lihat bahawa di beberapa tempat ada yang lebih awal daripada yang lain. Jadi kalaulah pemberitahuan itu dah terlewat, ya tentulah yang itu akan terlewat. Jadi sebenarnya itu kita katakan bahawa dasarnya tidak ada masalah sebenarnya kalaulah ada perbezaan, kerana berlaku juga di zaman sahabat, berlaku juga hari raya berbeza-beza tempat, berbeza hari ini. Jadi dengan itu kita katakan dasar tadi itu dua adalah dasar khilaf. Kemudian kita katakan balik kepada tadi, bagaimana pula bagi kita sekarang ini, apa yang kita harus pilih? wallahu ta'ala, daripada apa yang yang dapat dirumuskan adalah sebagaimana telah kita pergi juga daripada hadis-hadis yang lepas, bahawa dasarnya adalah kita melihat anak bulan, dan kira seseorang itu nampak anak bulan maka perlulah dia berpuasa sekiranya beliau berada di satu tempat yang mana tidak memerlukan untuk pengkhabaran, untuk pengisytiharan seperti di desa-desa, di tempat-tempat yang terpencil dan sebagainya. Tetapi kalaulah dia berada di satu tempat yang memang kita lihat hidup bermasyarakat, maka perlu kepada pemberitahuan kepada ketua dan orang yang menguruskan urusan muslimin, maka kita lihat perlulah dikhabarkan kepada mereka untuk mereka yang mengisytiharkan. Dan sekiranya mereka terima syahadah kita, maka mereka isytiharkan. Atau mereka tak terima syahadah kita, mereka tak isytiharkan, maka kita lihat kita terima. Bermakna di sini, kalau ada seorang dia menyaksikan, dia kata aku telah melihat anak bulan, awal bulan Ramadan aku telah lihatnya, diberikan perkhabaran kepada si hakim. Hakim lalu melihat pengkhabaran itu tidak sahih. Dengan apa sebab? Kemungkinan dia lihat bahawa orang ini majhulul hal. Majhulul hal maknanya orang ini tidak diketahui keadaannya. Maka kalaulah tidak diketahui keadaannya, maka pihak mahkamah masih boleh menolaknya syahadahnya. Tidak boleh dia menolak syahadahnya walaupun dia berkata benar. Kita lihat mereka memutuskan bahawa disempurnakan bulan, maka apa perlu dibuat? Kita dia perlulah mengikutinya, dan semuanya perlu ikuti. Walaupun ada pendapat mengatakan dia sendiri pada puasa, yang lain kena ikut, maka kita kata dasar awal adalah kita balik kepada dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal 'idu wal nahru yauma tudahun." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa puasa itu ialah hari yang kamu semua berpuasa, dan bukanya kamu itu adalah hari kamu semua berbuka, dan hari raya itu hari kita sembelih. Nah, yaumun nahr tu hari raya, Idul Adha, ialah hari yang kamu bersembelih. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa dasar menyuruh kita mengikut akan mereka yang menguruskan urusan kita juga ada. Tapi ada permasalahan yang berlaku. Tapi kita tahu bahawa mereka salah. Macam mana kita boleh ikrarkan ke atas kesilapan tersebut? Kita katakan bahawa dasar seorang amir yang melambat-lambatkan solat, sebagaimana yang Nabi SAW menerangkan, ada akan datang pada akhir zaman ketua-ketua muslimin akan melambat-lambatkan solat, maka seorang Nabi suruh kita solat belakang mereka, dan mereka akan menanggung dosa tersebut. Jadi dengan itu kita katakan dasar itu telah ada. Kemudian kita katakan juga bahawa Nabi SAW telah mengikrarkan juga bahawa Nabi telah ikrarkan sahabat-sahabat yang pada awal haji itu disyariatkan. Nabi menghantar jemaah haji yang diketuai oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pada tahun tersebut, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu bahawa belum menghantarkan waktu tersebut, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak melakukannya. Pada waktu awal-awal jahiliyah, ramai orang-orang Arab jahiliyah masih lagi melambatkan, mencepatkan akan hari-hari ataupun bulan-bulan, sehingga berlaku di situ ada permasalahan dari sudut kemasukan ketepatannya. Tetapi Nabi SAW mengikrarkan mereka pergi walaupun hari Arafah mungkin bukan bulan pergi Arafah. Jadi di situlah menunjukkan bahawa pengiktibaran daripada golongan ataupun jamhar ataupun orang ramai yang menganggapkannya itu adalah diambil kira. Begitu juga nama syahar itu tidaklah dinamakan melainkan kerana apa yang diisytiharkan. Isytiharkan mana? Yang dimasyhurkan. Sebab itu nama syahar itu syahar. Dakhal al-syahar. Sebab itu hilal itu tak dinamakan hilal juga kerana waktu itu orang dah pergi-pergi. Oh, masuk bulan, semua dah masuk. Okey. Jadi dengan itu kalaulah misalnya tak berlaku demikian, tetapi berlaku pengisytiharnya daripada sudut hakim bahawa masuknya bulan pada lain waktu pada kesempurnaannya, atau kalau kita lihat tak nampak anak bulan tapi dia tetapkan memutuskannya kerana sepatutnya lihat, dia kata walaupun ada dihadang oleh awan dan sebagainya, sepatutnya kita mesti sempurnakannya. Tapi dia kata dah ada, kerana ikut perkiraan sudah ada, mereka tetapkan bulan pada hari tersebut. Maka dengan itu kita katakan syahar adalah hari yang mana di masyhur atau di ushtihira bihi, yang dikenali. Jadi dengan itu dia ambil perkiraan-perkiraan tersebut sehingga menunjukkan kepada kita bahawa dasar pertama, dasar mengikut akan orang ramai berpuasa dan berbuka dan beraya adalah punya dasarnya agak kukuh juga. Jadi dengan itu wallahu taala alam wal ilmu indallah, dengan ilmu yang sebenar adalah daripada Allah Subhanahu taala, maka kita katakan bahawa tidak bolehlah seseorang itu bercanggah daripada sudut pengiklanan pada negara yang telah dia yang ditinggal, berbeza dengan apa, dengan pengiklanan tersebut, walaupun bagi pada hakikat keyakinan kita, pada keyakinan kita dengan sebenar bahawa dia telah apa, bahawa telah ada kesilapan, kerana telah ada kesilapan. Sebagaimana yang kita tahu bahawa dalam sepenglihatan anak bulan tersebut juga, kita tahu bahawa pensyahadah tersebut, syahadah seorang yang menilai ada telah masuk ke apa, masuk anak bulan, boleh juga termasuk di situ beberapa kesangsian. Tetapi syarat mengambil iktibar. Jadi dengan itu kita kata bukanlah kita boleh berdasarkan atas keyakinan sahaja terus kita membatalkan. Sebagaimana pihak yang mengatakan perlu melihat anak bulan dan mengikut perkiraan kita bulan belum tiba, kamu dah telah mengatakan telah nampak, disalahkan orang-orang yang mengatakan telah nampak anak bulan lalu mereka memutuskan apa, hari itu besoknya ada raya atau besoknya berpuasa, dia menyalahkan kita itu pun tak, kamu tak ada dasarkan apa, walaupun kamu yakin sebenarnya begitu, tapi syarak menyuruh kita melihat anak bulan. Jadi kita katakan kedua-duanya adalah dasar itu perlu dah diambil kira, di mana bukanlah maksud saja keyakinan memberi kesan, tetapi juga adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu taala daripada sudut pertama, daripada murud itu hilang, kalaulah tidak mampu, tidak diisytiharkan, maka diisytiharkan hari lain, maka perlulah kita mengikut akan pengisytiharan tersebut wallahu taala. Ada soalan? Perbincangan? Mungkin ada yang merasakan atau meluahkan perkara yang mungkin dia rasa ada permasalahan. Sila. Kita tahu. Okay. Kita kata adakah puasa ni cukup? Puasa ni cukup tak? 30 hari atau 29 hari? Mungkin terlebih betul dia. Terlebih? Kenapa boleh sampai terlebih? Terlebih kena ada campur, gambarkan dia punya terlebihnya. Kalau kita kata cukup 30 hari, dia tetap masih lakukan apa yang diperintah. Tetapi kalaulah ada 31 hari, di situlah ulama melihat bahawa bagi dirinya itu yang 31 hari itu dia perlu mungkin berpuasa, berbuka hanya kepada dalam keadaan senyap. Tidak dia. Bagi dia, kalau dia misalnya daripada awal dekat negeri lain dah mula, datang negeri itu baru mula, terus habis kat negeri itu juga, jadi 31 hari kan. Maka hari yang ke-31 tu sebagai ulama kata bahawa dia perlulah berbuka. Kerana dia tak, kalau dah lebih dari 31 hari dah bukan 1 bulan. 1 bulan hanya 29 hari. Kalau 30 hari kita masih lagi dasar ni masih ada. Kalau masih dasar dalam dasar Nabi SAW asyhar kan 29 per syahr 30. Jadi kita kata dasar syarak ialah bulan tidak boleh lebih dan kurang daripada 29 dan tak boleh lebih daripada 30 hari. Jadi dengan itu kita kata dasarnya adalah untuk kita, masalah yang kita berlaku adalah pertama, kalaulah kita benarkan percanggahan seperti itu, kita akan lihat banyak perkara yang kita, pertama sekali orang yang yang bercanggah itu akan berkhilaf dengan orang ramai tentang waktu puasanya dan waktu bukanya. Kedua, kita katakan bahawa apabila dia bercanggah demikian, dia tidak mengambil iktibar juga pada dalil-dalil yang lain. Kerana sedangkan kita kata kita diperintahkan untuk mengambil dalil keseluruhannya. Jadi kalau kita lihat pada dalil keseluruhannya, di situ ada dasar menyuruh kita mengikut. Dan juga kita lihat dasarnya bukan hanya melihat, dasar yang juga yang kita lihat menjadi kalau dia berhidup dalam keadaan bermasyarakat adalah perlu melihat, mendengar akan pengiklanan sebagaimana Nabi SAW dalam satu hadis, walaupun da'if kita lihat dari sisi sebut yang mengatakan bahawa tashhadu alla ilaha illallah, kamu menyaksikan bahawa adakah dia, kamu bahawa Allah, kamu menyaksikan adakah Allah bahawa sesungguhnya sesungguhnya tiada yang tiada yang disembahkan Allah, dia kata na'am. Lalu adakah kamu saksikan bahawa Muhammad adalah rasulnya, maka dia kata na'am. Maka lalu Nabi SAW mengatakan terima, wahai Bilal, azin fil nas, Bilal beritahu pada orang ramai bahawa telah masuk. Jadi di situ dasarnya juga adalah pengiklanan, pengisytiharan. Daripada Nabi SAW, hadis yang lain yang lebih yang sahih yang kita dah terangkan adalah fa'sama Nabi SAW wa amara bisiyami. Wa amara bisiyami, memerintahkan untuk berpuasa. Jadi dasar kedua adalah kita lihat yang agak dasar adalah pengiklanan itu. Perintah tersebut yang daripada Nabi SAW menyuruh orang ramai puasa. Kalau Nabi tak terima, walaupun dia dah terima, dah betul surat penyaksiannya, kita kata takkan ada puasa. Kita kata dasar itu. Jadi kalau kita lihat pada dalil yang seperti ini, nampak sah bahawa kita masih lagi perlu tunggu, bukan terus puasa. Kalau kita hidup dalam keadaan bermasyarakat. Tapi kalau kita hidup dalam keadaan gua, di gua ke di hutan, di mana kita lihat mungkin tak ada orang ramai, kita hanya diri sendiri, maka kita kata khitab tu balik kepada kita. Tak balik kepada misalnya kita harus iblaghkan, kita harus sampaikan, kita harus maklumkan kepada pihak berkuasa. Jadi dengan itu kita kata dasar yang tadi tu bertepatan dengan kita. Melainkan kalau dia kata dia tinggal di tempat yang tidak seperti kita, maka di situ dia ada hukum yang berbeza. Hanya melihat dan meyakini sudah cukup untuk dia untuk menyuruh dia atau untuk memerintah dia untuk berpuasa, tanpa dia perlu pada iklan. Kerana dia seorang, dia tinggal bersendirian, dia mungkin ahli keluarganya, maka itu tak masalah. Yang bermasalah adalah kita tidak bermasyarakat. Dan juga kita katakan daripada sudut apabila kita mengambil keseluruhannya, kita dapati bahawa syarak juga melihat. Kita tahu bahawa daripada sudut syarak apabila Allah SWT menyuruh kita untuk berpuasa setelah melihatnya, dan juga apabila kalau ditutupi oleh awan maka sempurnakan puasa, di situ ada kemungkinan bahawa apabila dihadang oleh awan telah ada bulan tersebut, sepatutnya kita boleh puasa. Tapi Allah SWT tak mengaktifkan tersebut, menunjukkan dia bukan dasar pertama kita hakikat keadaan. Jadi menunjukkan juga bahawa melihat anak bulat adalah dasar, tetapi kita lihat juga bahawa di situ ada di situ perkara atau unsur yang menunjukkan kepada kita bahawa di situ boleh berlaku kesilapan. Jadi kesilapan kalau berlaku tidak bermakna puasanya salah, tidak bermakna. Bagaimana Nabi juga kita lihat dalam mengisbatkan hari raya juga kita tahu bahawa Nabi SAW ada ketika terlewat dikhabarkan selepas melaksanakannya. Jadi Nabi SAW keluar solat raya sehari selepas. Begitulah juga yang kita lihat puasa, pengiklanan datang selepas hari tersebut. Begitulah kita kata. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa dasar pertama kita kata memang kalaulah kita tak ada masalah dengan masalah-masalah yang kita kata itu, itulah cara sebenarnya proses itu. Jadi kalaulah ada api masalah, misalnya kita perlulah ikut kepada orang ramai yang mana telah dimaklumkan kepada kita bilakah kita berpuasa. Dan kita ikut kepada apa yang mereka tetapkan. Di sini ada dasar kita katakan bahawa bagi yang menetapkan itu, mereka lah memikul akan tanggungjawab orang ramai. Kerana kalaulah dia lakukan dengan cara yang silap, dengan sengaja atau tak sengaja, maka semua apa yang dilakukan oleh orang ramai itu adalah di bawah pundak mereka. Wallahu ta'ala. Kemudian kita sampai, kita juga ada terangkan, kita akan terangkan tentang apa, tentang solat tarawih. Sebenarnya saya dah fotoset banyak juga, saya nak terangkan banyak fatwa-fatwa nak saya bacakan, tapi kerana kalam kabut tadi tak termasuk dalam masuk rumah je lekat-lekat saya keluar juga, terus saya lambat lepas solat tu terus saya keluar. Jadi ala kulihan memang tak maaf lah. Tapi ala kulihan kita akan datangkan dengan apa yang ada pada kata-kata Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala. Mm-hmm. Kita bacakan, saya terjemahkan. Kira kita hadir, kita seolah-olah kita hadir dalam majlis Rasul, majlis Syekh Uthaymin rahimahullah, dan pada bab hukum qiyam Ramadan, dalam hukum kita berdiri pada bulan Ramadan. Maka beliau rahimah ta'ala mengatakan, setelah memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala dan setelah bersyahadah kepada Allah, dengan syahadatin, lalu berselawat ke atas Rasulullah SAW dan ke atas sahabat-sahabat ajma'in, maka beliau mengatakan, wahai saudaraku, telah Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada hamba-hambanya ibadat dan telah mempelbagaikan bagi mereka ini untuk mereka mengambil semua tentang setiap daripada jenis-jenisnya pelbagaian ini dengan nasib yang diperuntukkan. Nasib ini bahagianlah, nasib ini mana bahagian yang diperuntukkan, supaya kita lihat tidaklah merasa bosan terhadap sesuatu jenis ibadah dan makna tinggal meninggalkan amalan yang satu sehinggalah dia merugikannya. Jadi kita tahu bahawa Allah SWT pada bulan Ramadan yang akan datang ini memberikan kita berbagai jenis ibadah-ibadah ketaatan di mana kita boleh mempelbagaikan. Setelah kita penat ataupun kita rasa kita dah buat ini, lalu kita nak tukar ibadah lain, kita lakukan. Jadi dengan itu juga kita lihat musim-musim ibadat yang Allah SWT kurniakan kepada kita adalah musim-musim ibadat yang sebenarnya memperbaharukan keazaman, memperbaharukan kegigihan kita dalam beribadah. Sebab itu Allah SWT mensyariatkan ibadah-ibadah ini bermusim-musim. Kerana apabila datangan bermusim-musim, akan tergeraklah manusia itu untuk memperbaharukan dia punya semangat dalam beribadah. Sebagaimana dalam ayat Allah SWT menerangkan juga, kalau kita dah penat dari satu ibadah sebagainya, suruh kita melakukan, atau kita dah lapang daripadanya, suruh kita sibukkan dengan ibadah lain, penatkan dengan ibadah lain. Bagaimana Allah SWT menerangkan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Dan sekiranya kamu telah berlapang, maka penatkanlah diri. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah lah kamu mengharap, menginginkan sesuatu ganjaran daripada Allah. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita berpindah daripada satu ibadah kepada ibadah yang lain. Dan Allah telah menjadikan atau telah meletakkan faraid atau kewajipan-kewajipan yang mana tidak boleh dikurangkan dan tak boleh kita pincang dalam melakukannya. Dan Allah SWT juga telah menjadikan atau meletakkan nawafil-nawafil atau yang sunat-sunat untuk kita mendapatkan kelebihan mendekatkan diri kepada Allah dan kesempurnaan. Dan daripadanya juga, daripada nafilah-nafilah tersebut, nawafil-nafil tersebut adalah salat. Maka Allah SWT telah mewajibkan ke atas, maaf, daripada yang telah disebutkan tadi, daripada yang faraid dan juga nawafil adalah salat. Maka Allah telah wajibkan ke atas hamba ini 5 salat pada setiap sehari dan malam, dan 5 di dalam perbuatan tetapi 50 dalam mizan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menggalakkan menggalakkan dan menolak kita untuk melakukan selebih daripada solat-solat yang fardu itu sebagai penyempurnaan bagi ibadah, bagi kewajipan-kewajipan dan kebaikan ataupun kelebihan dalam mendekatkan diri kepada-Nya. Dan daripada nawafil-nawafil tersebut adalah ar-rawatib at-tabi'ah lis-salawat mafruḍah. Ini diberi galakan untuk kita memberikan perhatian terhadap perkara-perkara ini, walaupun kita lihat dalam bulan Ramadan mungkin kita penat sebagainya, kita sibukkanlah. Yaitu rawatib tabi'ah lis-salawat mafruḍah, iaitu rawatib-rawatib yang berikutan berdampingan dengan solat-solat yang fardu. Yaitu rawatib yang dimaksud di sini adalah rawatib yang muakkadah, yaitu 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya, dan 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Itu adalah sunat-sunat rawatib yang muakkadah. Dan Allah SWT juga menggairah ataupun menggalakkan kepada kita untuk melakukan solat malam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji bagi mereka yang melakukannya dalam kitabnya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama, dan mereka yang telah bermalam kepada Tuhan mereka dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berdiri. Surah Furqan. Dan Allah Taala berfirman dalam ayat yang lain, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan mereka telah berjauhan daripada badan-badan mereka ini daripada tempat-tempat tidur, berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka dalam keadaan penuh ketakutan dan penuh pengharapan di atas apa yang Allah telah memberikan mereka rezeki, atau Allah telah memberikan mereka rezeki atas apa yang mereka telah mereka infakkan. Begitu juga Allah telah menerangkan dan sambungan daripadanya, fala ta'lamun, maka tidaklah seorang sebut sesuatu jiwa itu mengetahui apakah yang telah disembunyikan bagi mereka min qurrati jazaa'an lima bima kanu ya'malun, sebab daripada apa yang disembunyikan daripada mereka daripada perkara yang menyenangkan mata-mata mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi Allah SWT memberikan atau menantikan kepada mereka-mereka yang melakukan ibadah-ibadah ini perkara-perkara yang akan menyenangkan mereka-mereka yang melakukan ibadah-ibadah solat ini. Dan dalam waktu malam mereka mendirikan malam, maka baginya adalah pahala yang begitu menyenangkan, qurratu a'yun. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, afdalus salati ba'dal faridati salatul layl, solat yang terbaik selepas faridah solat malam. Hadis rawahu Muslim. Dan Nabi SAW bersabda, ayuhan nas afshus salam wa sallu bil layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Atau dalam hadis yang lebih panjang lagi, begini, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Hadis riwayat Tirmizi telah disahihkan oleh Hakim. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan dan sambungkanlah silaturahmi, dan solatlah kamu pada waktu malam sedang manusia dalam keadaan tidur, kamu akan masuk ke dalam syurga dengan kesejahteraan. Hadis riwayat Tirmizi. Dan daripada solat malam, daripada solat malam itu juga adalah solat witir. Jadi yang sekurang-kurangnya adalah satu rakaat dan selebih-lebihnya 11 rakaat. Maka telah Nabi SAW berwitir dengan rakaat, satu rakaat. Dengan sabdaan Nabi SAW, man ahabba an yutira bi wahida fali'afal, barang siapa yang ingin untuk berwitir dengan satu rakaat, maka lakukanlah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Dan Nabi SAW telah berwitir dengan tiga rakaat, sebagaimana Nabi SAW juga telah bersabda, man ahabba an yutira bi salat fali'afal, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dan Nabi SAW ada, barang siapa hendak atau yang inginkan untuk berwitir dengan tiga rakaat, maka lakukanlah. Maka dengan itu juga kita lihat, sekiranya dia ingin lakukan bersendirian, dua, dua, satu, atau dia nak sambungkan terus, maka dibenarkan. Sebagaimana dalam riwayat Tahawi, anna Umar bin Khattab radhiyallahu an autara bi thalas raka'atin lam yusallim illa fi akhirihinna. Dan sesungguhnya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahawa beliau telah berwitir dengan tiga rakaat, tidak dia bersalam melainkan pada akhirnya. Maknanya bersatu. Jadi di sini juga kita lihat, ada Nabi SAW melarang kita untuk kita melakukan witir menyerupai solat maghrib. Solat maghrib ialah apa dia buat? Tiga rakaat juga. Tapi dia buat sebelum akhir tu ada tahiyat awal. Jadi jangan buat demikian. Kalau kita nak witir pada tiga rakaat terus, maka lakukanlah terus dan hanya lakukan tahiyat akhir pada akhir rakaat. Tapi kalau selain daripadanya 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, maka kita boleh lakukan. Kalau nak terus, boleh teruskan juga, tetapi kita perlulah lakukan tahiyat awal pada rakaat yang sebelum akhir. Kalaulah misalnya 5 rakaat, tahiyat awalnya adalah 4 rakaat, rakaat yang keempat, lalu rakaat kelima barulah dia tahiyat akhir. Begitulah juga yang ketujuh, begitu yang ketujuh rakaat atau 9 rakaat, begitu juga 11 rakaat. Apa telah diriwayatkan oleh Bukhari daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beri salam di antara 2 rakaat dan rakaah. Dia doa di waktu witir. Dan hadis ini telah diriwayat oleh Bukhari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan bahawa kita boleh bersolat witir dengan 5 rakaat, sebagaimana sama ada hendaklah dia teruskan atau dia bersolat seperti dia beri salam yang melainkan pada akhirnya. Iaitu bagaimana Nabi SAW bersabda, man ahabba ayyutira bi khams falyaf'al. Hadis juga riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Lalu kita Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Nabi SAW pernah solat pada waktu malam 13 rakaat, yutir min zalika, dia berwitir pada waktu tersebut dengan 5 rakaat dan tidak diduduk di antaranya melainkan pada akhirnya. Wa yutir, dan juga dia berwitir untuk kepada dalam 7 rakaat. Dan dia menyempurnakan, dia begitu juga sama ada dia meneruskan seperti yang 5. Maknanya terus solat terus sar. Kalau nama solat terus nama sar, saya tak gunakan lagi terus saya akan gunakan sar. Saradaha. Mana saradaha, mana teruskan, dia terus solat. Bagaimana Ummu Salamah telah meriwayatkan bahawa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sab'i wa bi khamsin la yafsilu bainahun bi salam wa la kalam. Bahawa Nabi SAW pernah berwitir 7 rakaat dan 4 rakaat. Maaf, 5 rakaat. Dia tidak memisahkan di antaranya dengan salam walaupun kalam, walaupun perkataan. Hadis rawahu Ahmad dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Begitu juga Nabi SAW kita lihat yutir bi tis'ah, 9 rakaat. Dia melakukannya sar dan tidaklah dia duduk melainkan yang ke-8. Mana? 8 rakaat. Fayaqra tashahud wa yad'u thumma yaqum. Dia baca tasyahud dan dia doa kemudian dia bangun. Dan tidaklah dia salat beri salam fa yusallim fa yusalli tasi'an. Maka lepas itu dia tidak beri salam. Mana dengan yang 8 lepas tasyahud tu dia bangun, dia tak beri salam. Lalu yusalli tasi'an wa tashahud wa yad'u wa yusallim. Maka lepas itu dia salat yang ke-9 dan bertasyahud, berdoa dan juga lalu dia bersalam. Di hadis Aisyah juga, hadis Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis tersebut Nabi Aisyah radhiyallahu mengatakan fi witr Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana yusalli 9 rak'at la yajlisu fiha illa fi thaminati fayadhkuru Allah wa yahmaduhu wa yad'uhu thumma yanhadu wa la yusallimu thumma yaqumu fayusalli 9 thumma yaq'udu fayadhkuru Allah wa yahmaduhu wa yad'uhu thumma yusallimu tasliman yusmi'una al hadis. Rawahu Ahmad dan wa Muslim. Di mana Aisyah radhiyallahu mengatakan bahawa Nabi SAW pernah solat 9 rakaat. Tidak duduk di antaranya melainkan pada yang ke-8. Dia berzikir kepada Allah, memujinya, mendoa, kemudian dia rukuk. Dia bangun. Salah cakap. Wala yusallim, dan dia tidaklah beri salam. Mana dia bangun tak beri salam. Kemudian dia bangun untuk rakaat yang ke-9. Kemudian dia duduk, dia baru berzikir kepada Allah Ta'ala. Mana dia tersyahudlah. Wa yahmaduhu, dan bermuji Allah dan berdoa kepadanya. Kemudian dia beri salam, tasliman, salam-salamat, beri salam dengan salam yang mendengarkan kami. Wa yusallimu tasliman yusmi'una. Jadi dia memberikan salam yang mana mendengarkan kami. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dan beliau juga solat di 11 rakaat, ini witir kita kata tadi. Fa in ahabba sallam min kulli rak'atin aw awtara bi wahidah. Sekiranya hendak dia akan beri salam pada setiap 2 rakaat dan berwitir 1. Daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina ayafrugha min salatil isha ila al-fajr 11 rak'atan yusallimu baina kulli rak'atayn wa yutiru bi wahidah. Hadis rawahul jama' ila Tirmizi. Hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat di antara apa yang di antara selepas dia beliau solat Isyak sehinggalah Fajar 11 rakaat, di mana beliau akan salam pada setiap 2 rakaat dan berwitir yang 1. Hadis telah riwayat oleh jamaah dan Tirmizi. Maka seseorang itu kalau hendak solat 4-4 juga boleh. Kemudian 3. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli 4, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli 4. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli 3. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Yaitu bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 4 rakaat, tidaklah kamu perlu bertanya tentang kecantikannya dan panjangnya dia. Kemudian Nabi SAW solat 4 rakaat, janganlah kamu tanya tentang kecantikannya dan juga kepanjangannya. Kemudian beliau solat 3 rakaat. muttafaqun alaih. Maka dengan itu fuqaha daripada daripada Hanabila dan Syafi'iyah membolehkan dalam kita berwitir iaitu dengan 11 rakaat yang mana dilakukan secara langsung dengan satu tasyahud atau dengan tasyahud pada dua tasyahud yang akhir. Maknanya kita lihat boleh dilakukan dengan satu tasyahud, boleh juga kita lakukan dengan dua tasyahud seperti mana yang sudah dilakukan tasyahud yang awal tu di sebelum akhir. Dan solat malam pada bulan Ramadan begitu banyak sekali kelebihannya dan ciri-ciri kebaikannya. Bagaimana Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berdiri malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan daripada Allah Taala, akan dihapuskan dosanya yang terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan makna imanan di sini adalah dia melakukannya secara beriman kepada Allah dengan apa yang Allah janjikan bagi mereka yang mendirikan malam. Begitu juga ihtisaban, dia mengharapkan, menghendaki akan ganjaran Allah Subhanahu Taala, yang dengan itu tidaklah dia bawa, dia lakukan itu dengan apa? Dengan didorong oleh perasaan riak atau sum'ah atau menghendaki akan harta ataupun kedudukan. Jadi kalau orang punya perasaan ihtisab begini, dia tak kisah. Jadi dia harapkan hanya ihtisab daripada Allah, bukanlah kerana apa yang telah kita sebutkan tadi. Dan bulan Ramadan itu berdiri malam pada bulan Ramadan syamilul li salat fi awal lail wa akhir. Maksudnya dia kata bahawa berdiri malam pada bulan Ramadan ini merangkumi semua solat yang mana dilakukan pada awal malamnya sehingga akhir malamnya. Jadi siapa yang bangun malam atau siapa yang melakukan solat malam pada awal malam, pertengahan malam, akhir malam, ini dikira sebagai qama Ramadan. Masuk hadis tersebut. Hadis yang telah diterangkan, man qama Ramadan. Begitu juga daripada surah ini, juga bahawa daripada surah ini bahawa tarawih adalah di antara qiyamul lail. Bahawa tarawih itu adalah di antara qiyamul Ramadan. Maknanya kalau kita lakukan tarawih, dia sama seperti qiyamul Ramadan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka dengan itu perlulah seseorang itu merasa mengambil berat terhadapnya dan benar-benar melakukannya dengan betul dan mengharapkan ganjaran daripada Allah dan pahala daripadanya. Dan dia bukanlah melainkan sedikit saja daripada malam-malam yang tertentu, yang mana perlulah seorang yang beriman, yang akil, merebutnya sebelum terlepas masanya. Itulah Syekh Rahimahullah mengatakan. Dan kenapakah dinamakan tarawih? Kerana sesungguhnya manusia pada waktu itu mengharapkan sangat, selepas sahaja mereka selesai 4 rakaat, mereka akan berehat sedikit. Kerana manusia pada waktu itu banyak sangat ketika lakukan solat ini panjang, memanjangkannya sangat. Sebab itulah kata lihat hadis yang tadi kita wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya tentang cantiknya solat itu dengan panjangnya dia. Bahkan ada riwayat-riwayat lain kita lihat, kalau kita sebutkan kita tak sempat sebutnya, bahawa solat tarawih yang dilakukan itu begitu lama sehingga apabila selesai saja tarawihnya, sahabat-sahabat berlari bergegas balik rumah supaya dapat kejar waktu sahur. Menunggu berapa lama? Masya-Allah, lama. Sehingga dalam riwayat-riwayat lain menunjukkan bahawa sahabat-sahabat berdiri dan membantu berdirinya itu dengan tongkat-tongkat mereka. Masya-Allah. Jadi kalau kita nak tak fikir solat 13 rakaat ke apa sebagainya, pastikan husnuhinna wa tulihinna kalau boleh. Karena Nabi SAW fi awal man sunnah sunnatul jamaah, maka Nabi SAW adalah orang yang pertama yang mensunatkan mensunatkan solat tarawih ini dengan jemaah. Jadi ada orang yang mengatakan solat tarawih tak boleh jemaah, solat jemaah bid'ah, kita salah. Dengan apa dalil ini? Nabi SAW sendiri yang melakukannya. Dan bukanlah satu perkara yang baru yang dikumpulkan Umar radhiyallahu anhu dalam melakukan ini. Maka daripada hadis sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dhata lailatin wa shalla bi salatihi nasun fa shalla min qabilati wa kathura an-nasu majtama'u min al-lailati ath-thalithati aw as-salisati aw ar-rabi'ati falam yakhruj ilayhim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbah qala qad ra'aytu alladhi sana'tum falam yamna'uni min al-khuruj ilaykum illa anni khashitu an tufrida alaykum qala wa dhalika fi Ramadan. Saya cepatkan kerana saya nak terjemahkan, masa tak mengizinkan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di masjid pada satu kesatu malam, dan beliau solat dengan dan bersolat dengan solatnya itu beberapa manusia. Ada beberapa oranglah. Kemudian solat pada hari yang pada malam yang selepasnya, maka telah lebih ramai orang datang dan berkumpul untuk solat bersamanya. Maka pada hari pada malam yang ketiga ataupun yang keempat, maka Nabi SAW tidak keluar kepada mereka. Sampailah pada waktu pagi, maka Nabi SAW bersabda, aku telah melihat kamu, apa yang kamu lakukan, tidaklah melarang atau menghalangku daripada keluar kepada kamu. Ini solat untuk solat bersama mereka. Illa anni, melainkan aku takut akan diwajibkan ke atas kamu. Masya Allah, ini adalah syafaqatul Rasulullah SAW. Banyak kita lihat syafaqah Rasulullah SAW. Dia ambil berat tentang apa? Tentang umatnya. Sebagaimana juga syafaqahnya daripada 50 rakaat kepada 50 solat kepada 5 solat. Dan di antara juga Nabi SAW sabda dalam hadis yang lain, "Law an asyqa ala ummati la amartuhum bi siwaki 'inda kulli solah" atau 'inda kulli wudu. Kalaulah tidak memberatkan umatku, akan kewajibkan mereka untuk bersiwak pada setiap wudu. Jadi ini kita lihat adalah dasar-dasar kita Nabi tidak lakukan kerana itu. Begitu juga law an asyqa ala ummati la amartuhum ala isya'il akhirah. Bahawa kalau tidak diberatkan umatku ini, pasti aku akan suruh mereka solat isyak yang akhir. Isyak akhir apa? Pertengahan malam. Boleh ke? Tunggu, besok subuh bangun. Memang kurang. Allah SWT, Nabi SAW sangat syafaqah kepada umat ini. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, sumna ma'an Nabi SAW falam yakum bina hatta yabakiya sab'un minas syahr, faqama bina hatta zahba thuluthul lail, ثم لم يقم بنا في السادسة ثم قام بنا في الخامسة ثم ذهب شطر الليل أي نصفه فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة الله أكبر حديث رواه مسلم طيب saya belum pergi terjemah yang berakhir tadi sebab tu aku takut diwajibkan ke atas kamu. Maka Aisyah apa telah dikatakan, perawi itu mengatakan bahawa wazalika fi Ramadan, itu adalah pada waktu Ramadan. Okay, kita balik pada hadis yang tadi kita terangkan adalah apabila satu ketika kita lihat Abu Dzar mengatakan, kami berpuasa bersama Nabi SAW, maka Nabi tidak bangun bersama kami sehinggalah pada sab'un minas syahr, pada kita kata daripada hari yang ketujuh daripada bulan, maka dia bersolat bersama kami sehingga selepas saja satu per tiga di malam, kemudian dia tak bangun lagi. Pada dan walam yakum bina fi sadisa thumma qama bina fil khamisa hatta dhahaba syatrul lail, maka dia telah bangun dan apa kita lihat dia bersama mereka bersama sahabat, thumma qama bina fil khamisa, dalam apa rakaat kelima itu mereka Nabi SAW diri sama dengan mereka sehinggalah pada pertengahan malam atau syatrul lail atau pertengahan sebahagian bermalam. Maka kami mengatakan, ya Rasulullah, kalaulah kau salat sunat bersama kami pada baki malam ini, maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang bangun bersama imam atau berdiri bersama imam, ini salat bersama imam, sehinggalah dia beredar, maka akan diberikan pahala atau dicatatkan baginya seperti salat bersemalaman. Jadi tak perlu dia tak risaukan malam tu lagi sebagainya untuk bangun, kerana dia telah dapat pahala sebenarnya, pahala keseluruhan malam. Hadis rawah ahlu sunnah dengan sanad yang sahih. Salafus salih dalam berkhilaf daripada sudut rakaat salat tarawih dan witir samanya. Maka telah dikatakan bahawa ini adalah 21 rakaat. Ada yang mengatakan bahawa dia adalah 39 rakaat, dan ada yang mengatakan dia adalah 29 rakaat. Dan ada mengatakan bahawa ada 23 rakaat, dan ada mengatakan dia adalah 19 rakaat, ada mengatakan 13 rakaat, ada mengatakan 11 rakaat. Dan ada juga yang mengatakan selain daripada ini. Dan yang sebut yang sahih yang lebih kuat adalah dia adalah sama ada 11 atau 13 rakaat. Ini yang Syekh rahimahullah mengatakan. 11 atau 13 rakaat. Telah di dalam kemula mengatakan dalam sahihain daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa beliau telah ditanya bagaimana salat Nabi SAW dalam pada bulan Ramadan. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, ini hadis yang masyhur sekali, semua saya rasa semua hafalkannya, semua lihatnya, dibikin sampai ada agak pincang dalam melihat madlulnya. Maka la yazidu fi Ramadan wala ghairahu ala ihda fi Ramadan wala ghairihi ala ihda 10 raka'ah. Aisyah radhiyallahu anha telah ditanya tentang bagaimana solatnya Nabi SAW pada bulan Ramadan. Maka beliau mengatakan bahawa Nabi tak pernah menambahkan pada bulan Ramadan ataupun selain pada bulan Ramadan melebihi daripada 11 rakaat. Dan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahawa solat Nabi SAW adalah 13 rakaat, yakni minal lail, rawahul Bukhari. Jadi kita lihat daripada hadis yang lain juga Ibn Abbas menerangkan. Jadi hadis pertama Aisyah, kemudian hadis Ibn Abbas menerangkan daripada hadis ini hadis sahih, hadis Bukhari. Kanat salat Nabi salatal 10 lain, yakni minal lail. Maksudnya solat Nabi SAW adalah 13 rakaat, yakni pada waktu malam. Rawahul Bukhari. Dan dalam Muwatta daripada Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu beliau mengatakan Umar bin Khattab Ubay bin Ka'ab Tami wa Tamiman Dari an yakuma linnas 11 rakaat. Dalam Muwatta Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu berkata bahwa Umar radhiyallahu anhu telah memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamiman Dari Tamim Dari untuk mendiri untuk solatkan manusia orang ramai dengan 11 rakaat. Dan jadi kita lihat daripada surat itu menunjukkan bahawa dasar rakaat adalah 11. Wa kana salaf salih yutilunaha, dan orang salaf salihin memanjangkannya. Dan dalam sebagaimana dalam hadis Sa'id bin Yazid mengatakan bahawa seorang qari akan membacakan dengan apa, dengan mi'in, mana dengan 100 ayat. Yani bimi'at ayat, bukan mi'in saja, 100 bahkan beratus ayat. Sehinggalah kami akan menyandarkan diri kami kepada tongkat-tongkat kerana panjangnya qiyam. Hadis riwayat yang telah diterangkan tadi sebelum ini. Kemudian dalam khilaf ini kita, apa yang berlaku sekarang ini adalah ramai daripada manusia ataupun terlihat melakukan solat ini dengan keadaan segera atau cepat sangat, dan tidak dapat melakukan kewajipan seperti huduknya dengan tenangnya, dengan tumaninan yang sepatutnya sebagai setiap rakaat yang dilakukan. Ini adalah rukun berukun solat, tak sah solat dengan tanpanya. Maka dia telah juga menghilangkan atau dia telah berpencang atau pencang dalam melakukan rukun itu, sehingga menyebabkan orang-orang yang di belakang mereka daripada orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang tua tidak dapat mengikuti atas solat tersebut kerana terlalu cepat. Dan ulama mengatakan bahawa tidaklah boleh dia melambat-lambatkan solat. Jadi kita lihat daripada sudut demikian juga kita lihat daripada hadis Nabi sallallahu daripada Syekh Uthaimin juga dalam bab yang lain juga yang saya tak dapat kumpulkan adalah bahawa Syekh telah ditanya tentang solat 20 rakaat, 23 rakaat dan sebagainya. Maka Syekh katakan hadis yang telah diterangkan tadi, hadis yang kita katakan bahawa barang siapa solat bersama imam sehinggalah selesai. Maka bahkan Syekh mengatakan haruslah diselesaikan bersama imam untuk dapatkan kelebihan tersebut. Tetapi berkenaan dengan dengan solatnya Rasulullah SAW, dia tak ada yang dapat menolak bahawa dia adalah 11 ataupun 13 rakaat. Cuma adakah melakukan lebih daripadanya itu tak boleh? Maka dengan itu Syekh mengatakan bahawa solatul lail matna matna. Nabi ada menerangkan bahawa solat malam itu bagaimana dilakukan, ialah dilakukan matna matna. Dan matna matna ini bermaksud sama ada dua-dua atau bermaksud syafa' syafa'. Dua-dua mana apa? Dua-dua, dua-dua atau maksudkan syafa' syafa'. Syafa' maknanya dilakukan secara bukan syafa' syafa', dia adalah bercanggah dengan ganjil. Ganjil dan nombor ganjil nombor genap. Okey. Genap genap. Genap genap maknanya begitu. Jadi dengan itu beliau berhujah bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meletakkan had tertentu bagi malam tersebut, dan perbuatannya itu sendiri tidaklah menunjukkan bahawa dikhususkan kepada 11 rakaat, bahkan ada dalil yang menunjukkan dilakukan 13 rakaat, ada pula menunjukkan bahawa dilakukan kurang daripada itu daripada solat malam, maka menunjukkan bahawa dengan itu Syekh mengatakan bahawa solat malam sebenarnya tidaklah dihadkan kepada pada rakaat-rakaat tertentu. Sebab itulah berlaku di zaman salafus salihin, di antaranya zaman Umar bin Abdul Aziz, bahkan solat tarawih pada waktu itu adalah 36 rakaat di Madinah. Jadi dengan itu kita katakan bahawa solat tarawih boleh tak kita katakan, begitu juga solat malam boleh tak kita lakukan lebih daripada 11 rakaat? Kita kata boleh. dan syahadah ataupun apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah apa yang kita lihat daripada dasar hujah ulama adalah apa yang beliau lihat, beliau saksikan. Jadi periwayatan rawi adalah berkaitan dengan apa yang dilihat, tapi bukanlah berkaitan dengan apa, dengan dengan penetapan yang tepat. Kerana kita lihat telah ada bukti bahawa beliau mengatakan tak tambah lebih daripada 11, telah ada bukti menunjukkan Nabi telah tambah lebih daripada 11, 13 rakaat. Hadis riwayat Bukhari telah kita terangkan tadi. Jadi dengan itu juga menunjukkan kepada kita, bahkan Syekh Albani juga telah mengatakan dalam sifat solat, sifat solatnya, bahawa boleh mengatakan 11 rakaat, dia juga ada mengatakan di situ dia ada ada apa tawakuf tentang bahawa hadis yang mengatakan 13 rakaat. Jadi apabila demikian menunjukkan kepada kita bahawa dasarnya adalah tidak bolehlah dijadikan hujah kepada hadis ini untuk menentukan apa had solat malam. Dan tak boleh dijadikan hadis ini sebagai had, sebagai menentukan had apa solat malam. Tetapi kalau kita nak solat dengan cara yang Nabi SAW lakukan dari surat adatnya, dari surat bilangannya, maka carilah, kalau pandangan ataupun saranan saya adalah carilah tempat yang mana lakukan solat 11 rakaat untuk disolat dia habis bersama imam. Yang penting adalah habis bersama imam. Kerana kalau kita habis dengan imam, kita akan dapat kelebihan yang mana Nabi SAW sabdakan tadi. Jadi dengan itu juga kita lihat daripada apa yang telah kita sentuh tadi adalah supaya kita memahami bahawa dalam masalah khilaf tadi adalah khilaf, bukan khilaf yang baru, tapi khilaf yang telah datang bersalafus salihin. Jadi kalau khilaf itu datang bersalafus salihin, kita katakan bahawa kalaulah adat tak ada penentuan, dari zaman salafus salihin tidak ditentukan adatnya, maka perlulah kita perlu juga berlapang dada dari sudut tidaklah dihadkan. Tetapi kalau kita katakan apa yang kita akan lakukan, kita lakukan sebagaimana yang dilakukan. Mana 11 atau kalau saya nak tambah 13. Tapi kalau kita berada di tempat yang mereka lakukan lebih daripada itu, kita lakukan sama. Kerana apa? Kita adalah bersolat dengan apa? Dengan imam mereka. Dan solat dengan imam mereka, kita disuruh untuk mengikutinya. Inna maju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dan juga hadis Nabi SAW mengatakan, barasa man saqama ma'al imam hatta yang sarif kutiba lahu qiyamul lailah. Jadi siapa yang solat bersama imam sampailah di akhir, maka akan dicatatkan baginya solat semalaman. Wallahu ta'ala alam. Kita majlis atau kita berikan soalan. Lepas saya minta maaf atas kelewatan. Hari ini over time sikit. Alhamdulillah, insyaAllah. Ada soalan sebelum kita berakhir, dan ini adalah hari terakhir kita sebelum kita bertemu kembali insyaAllah pada selepas raya. Bila hari raya ke berapa? 28, 9, Syawal berapa? Tak tahu. 18 Syawal ke 18. InsyaAllah semoga Allah beri taufik dan hidayah dapat kita insyaAllah meneruskannya lagi. Dan insyaAllah kita haraplah Allah SWT berikan taufik dan hidayah agar kita dapat mengambil faedah pada bulan yang ini, menjadikan bulan ini sebagai madrasah bergerak yang akan merubah, yang akan merubah kita, yang memperbaiki kita, yang akan membuat kita katakan sebagai apa, sebagai reformasi kepada diri kita ini agar menjadi golongan yang lebih bertakwa. Dalam bulan ini keluarnya kita dalam golongan, dalam menjadi golongan yang berjaya. Semoga kita berjaya dan beraya selepasnya insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan ya? Ada masa, baru masa. Soalan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jika seorang itu telah solat tarawih bersama imam, apa yang harus dia lakukan jika dia ingin menghidup sepertiga malamnya? Apakah diisikan dengan solat lagi? Nombor dua, kalau seorang itu solat sendirian di rumah, apakah dia juga akan mendapat pahala solat sepanjang malam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syekh Huzaimi telah ditanya tentang seorang yang dah solat bersama imam, lalu dah solat bersama imam, mana dah witir sekali lah, apabila dia bangun kelak, bagaimana perlu dilakukan? Adakah dia witir semula untuk mensyafaatkan witirnya itu, kemudian lepas di solat malam baru diakhirkan dengan witir? Maka Syekh Ta'ala mengatakan, barang siapa diberikan taufik untuk bangun malam lagi selepas dia bangun masa tidur daripada solat tarawihnya tadi, maka dia terus lakukanlah solat malam itu tanpa mewitirkan untuk syafaatkan witirnya. Kerana walaupun kita lihat dari satu hadis, jadikanlah akhir solat kamu itu adalah witir, maka kita lihat yang tadi yang awal. Cuma kita kata disyariatkan untuk sebagian orang mengatakan lebih baik di rumah, tak ada apa, tidak di masjid. Kita katakan bahawa kalaulah memang masjid tu ada orang solat, ramai orang solat, kita solat di rumah dan lebih khusyuk dan sebagainya, kita tahu tak ada masalah. Bahkan sebagian ulama mengatakan adalah lebih baik solat-solat malam, solat-solat itu dilakukan sendirian. Tetap bukan sendirian, mana bersendirian maksudnya adalah di rumah, kerana lebih kurang dapat menjaga khusyukan sebagainya. Tetapi dari sudut dia menjadi syiar, kita harus memahami bahawa syiar setiap masjid adalah untuk mendirikan akan solat tarawih. Kalau semua orang pun dapat demikian, maka tak akan nak hidup syiar ini, dan menghidupkan syiar ini adalah satu kewajipan, dia adalah fardu kifayah juga. Jadi dengan itu perlulah kita menghidupkannya, dan jangan kita semua mengabaikan solat kita di masjid. Bahkan kita haruslah mendidik anak-anak juga supaya mereka dapat solat di masjid. Cuma sebab itu saya lihat bahawa daripada dasar solat malam itu tidaklah dihadkan masanya, maka adalah baik kalaulah dapat solat di masjid, lepas solat bangun tidur, bangun lepas balik rumah tidur, lepas tu bangun mungkin sebelum subuh ada masa lagi, bolehlah solat dengan anaknya atau sebagainya. Itu saya rasa adalah lebih baik lagi. Tapi wallahu a'lam sahab, itu balik kepada kita kata tarjih yang awak yang mereka lihat. Tapi Allah Taala, Allahu a'lam bisawab. Daripada pendapat-pendapat apa kita kata kibar-kibar masyayikh, di antara Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, di antara juga Syekh Fuzan dan sebagainya, yang kita lihat mereka melihat bahawa tidak ada masalah solat lebih daripada 11 rakaat. Sebagaimana walaupun kita lihat Imam Syekh Al-Alamah Al-Albani rahmatullah melihat bahawa dia adalah 11 rakaat dan tak boleh tambah daripadanya, dengan hujah-hujahnya dan hujah dia membidas beberapa mereka mengatakan demikian. Tapi kita katakan daripada sudut penghadan atau penetapan itu tidak jelas, dan kalaulah kita lihat lafaz Nabi SAW menunjukkan dia tidak dihadkan, dan perbuatannya mungkin menunjukkan dihadkan kemungkinan, kita kata kerana dasar itu tidaklah langsung untuk kita kata dia dihad, ada sebagai penghadan. Maka dengan itu kita katakan bahawa perlulah kita melihat mana lebih dikedepankan, dikedepankan perkataan daripada perbuatan. Dan juga kita lihat Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan apa yang dilihat dan diyakini apa yang dia dilihat. Jadi dengan itu apabila ada sahabat lain yang berdamping dengan Nabi SAW melihat Nabi lakukan salat lebih daripada 11, itu juga adalah hujah kepada mereka yang tak mendengar, mana yang tak melihat. Sebagaimana kita lihat kisah bab ini masyhur, banyak juga berlaku. Ada ketika kita lihat, kalau kita pergi bab haji misalnya, bilakah Nabi berihram? Ada kata Nabi berihram semasa Nabi lepas memakai ihram. Ada mengatakan apabila lepas Nabi naik untanya. Ada mengatakan selepas Nabi sedang beridar naik daripada sana. Jadi kita katakan itu tidaklah menunjukkan bahawa salah satu daripada mereka salah. Menunjukkan bahawa setiap melaporkan apa yang dia tahu. Jadi apabila setiap melaporkan apa yang dia tahu, itu yang dasar rawi sebenarnya. Jadi apabila ada periwayatan yang lebih dahulu daripadanya, maka dikedepankan juga bahawa di situ boleh kita boleh menjatuhkan niat. Kenapa? Kerana ada sahabat melihatnya, Nabi SAW jatuhkan niat di situ. Jadi menjatuhkan niat ini tidak mesti kita nak berulang. Kita misalnya kita bagi contoh, kita jatuh dalam menjatuhkan niat itu, Nabi SAW apabila bertalbiyah labbaikallahumma umratan sebagai contoh lafaz-lafaz yang dilakukan, maka kita tidak menunjukkan bahawa tempat lain tak disebutkan demikian. Maka sahabat, setiap perawi, sebagai ulama hadis mengatakan, setiap perawi meriwayatkan apa yang dia tahu. Wallahu ta'ala, Wallahu ta'ala a'lam. Saja wallahu. Dan cerita maaflah apa atas apa kesilapan, kelemahan dan sebagainya. Semoga Allah beri kita taufik untuk kita tingkatkan sentiasa diri kita dan meningkatkan penghambaan kita kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tu majlis tasbih kafara wa surah al-asri. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.